tubuhku lemah tak berdaya. Di saat jantungku mulai terasa lemah, aku ingin kau menemani aku. Dan andai kau tahu besarnya cintaku sebesar dunia. Saat rambutku kusam dan memutih, di saat ku tak mampu menggenggam lagi, aku ingin karena menemani aku. Dan andai kau tahu luasnya cintaku seluas samudra. Aku ingin engkau selalu menemani hidup dan matiku. Aku ingin engkau selalu temani masa tuaku. Saat rambutku kusam dan memutih, di saat ku tamam menggenggam lagi, aku ingin kau menemani aku. Dan andai kau tahu luasnya cintaku seluas samudra. Dan masih